Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الطلبة رحمكم الله. كتاب مجد كان بأسان كتاب صحيح البخاري باب الإنصات للعلماء. Babul insat lil ulama, artinya diam untuk mendengarkan para ulama. Ya, ini kita ingat bahwa ini dalam kitabu al-ilm, ya, kita masih dalam kitab al-ilm. Banyak bab-bab yang terkait dengan al-ilm dikumpulkan dalam kitab al-ilm, di antaranya ini al-insat lil ulama, diam untuk mendengarkan para ulama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj huwa ibnu al-Minhal. Hajjaj ibnu al-Minhal thiqatun fadil, thiqatun fadilun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي قال الثوري أمير المؤمنين في الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرني علي بن مدرك, علي بن مدرك النخعي, هو النخعي علي بن مدرك النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة, عن أبي زرعة هو عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي. أبو زرعة عمر ابن جرير, عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير, جرير ابن من؟ ابن عبد الله البجلي. ini kakek dari Abu Zur'ah. Apa? Afwan. Tadi Abu Zur'ah Amr bin Jarir. Naam. Sekarang Jarir ibn عبد الله. طيب. Jarir bin Abdullah al-Bajali thiqatun, afwan, sahabiyun. Jarir bin Abdullah al-Bajali sahabiyun masyhur, sahabiyun masyhur, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Jarir bin Abdullah al-Bajali sahabiyun masyhur. Naam. Baik. Ini sanad hadis أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lahu fi hajjatul wada', limatannya bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, mengatakan kepadanya, yakni kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, qala lahu fi hajjatul wada', mengatakan kepadanya pada haji wada', istansitin nasa, istansit an-nasa, artinya mintalah kepada orang-orang agar diam, mintalah kepada orang-orang agar diam. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali sepeninggalku kuffara, menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memukul atau menebas, ya, memenggal riqaba ba'din, leher sebagian kalian yang lain. Baik, ini hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan bab kita, yaitu bab al-insat lil ulama. Seperti yang kita lihat di sini, kaitan antara bab dengan hadis atau hadis dengan bab tampak jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an agar meminta kepada orang-orang supaya diam. Istansit an-nas. Nah, dari sinilah kemudian Al-Bukhari rahimahullah mengambil kesimpulan, kalau begitu dalam ilmu dianjurkan untuk al-insat lil ulama. Dalam ilmu dianjurkan untuk apa? Al-insat lil ulama, diam untuk mendengarkan ulama. Ini salah satu adab min adab talabul ilm, salah satu adab dari adab-adab talabul ilm atau al-adab ma'al ulama, salah satu dari adab-adab terhadap para ulama. Jelas insyaallah kaitan hadis dengan bab. Disebutkan oleh Ibnu Hajar ucapan Ibnu Battal dalam syarah faidah, قال ابن بطال فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين. قال ابن بطال, ابن بطال mengatakan فيه, pada hadis itu, أن الإنصات للعلماء, bahwa diam untuk mendengarkan para ulama, lazimun lil muta'allimin, lazim, suatu hal yang mesti, lil muta'allimin, bagi orang-orang yang sedang belajar. Li'anna al-ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu pewaris para nabi. Li'anna al-ulama warasatul anbiya, karena para ulama pewaris para nabi. Nah, jadi ketika Nabi minta kepada orang-orang agar diam mendengarkan beliau, ini juga memberikan faedah agar orang-orang diam mendengarkan para ulama, karena para ulama mereka menduduki kedudukan Nabi dalam bab penyampaian ilmu. Para ulama menduduki kedudukan Nabi dalam hal tablighul ilm, menyampaikan ilmu. Ya. Disamakan pula di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah faedah dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, qala awwalul ilmi al-istima', awwalul ilmi al-istima'. Pertama seorang mendapatkan ilmu itu dengan istima', mendengar. Tsumma al-insad, kemudian diam. Tsumma al-hifdz, tsumma al-hifdz, kemudian menghafal. Tsumma al-amal, kemudian mengamalkan. Tsumma al-amal, kemudian mengamalkan. Tsumma an-nashr, tsumma kemudian an-nashr, menyebarkan atau menyampaikan ilmu. Tsumma an-nashr, kemudian menyebarkan atau menyampaikan ilmu. Nah, disebutkan pula ucapan seperti ini dari Al-Asma'i, hanya saja Al-Asma'i qaddama al-insat 'ala al-istima'. Kalau Al-Asma'i mengatakan diam yang pertama, kemudian kedua mendengar. Ya. Al-Asma'i menyebut diam dulu kemudian mendengar. Ats-Tsauri menyebut al-istima', mendengar, al-ilm pertama, al-istima', mendengar, kemudian apa? Al-insad, diam, kemudian ketiga apa? Al-hifdz, menghafal, kemudian keempat apa? Al-amal, mengamalkan, yang kelima summan nashr, kemudian menyebarkan ilmu. Ya. Baik. Dan beda antara apa? Al-insad dan al-istima'. Karena Al-Qur'an membedakan antara keduanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ya. Jadi antara istima' dan insat berbeda. Antara istima' dan insat ada perbedaan. Ya. Disebutkan bahwa al-insat huwa sukut. Al-insat adalah as-sukut, diam. Wa huwa yahsul mimman yastami' wa mimman la yastami'. Dan terkadang insat terwujud dari orang yang mendengar atau orang yang tidak mendengar. Jadi kalau ada orang diam sekalipun tidak mendengar, itu disebut insat. Ya. Makanya di sini perlunya insat dan istima', diam dan mendengarkan. Bukan hanya diam, tapi juga al-istima', mendengarkannya. Baik, ini bisa antum lihat dalam kitab Fathul Bari syarah hadis ini, yaitu pada juz yang pertama halaman 217. Fathul Bari juz yang pertama halaman 217. Nah. Baik. Kemudian kita beralih pada bab berikutnya. Bab ma yustahabbu lil 'alim idza su'ila ayyun nasi a'lam فيكل العلم إلى الله. باب ما يستحب للعالم, apa yang disunnahkan للعالم bagi orang yang alim, yang berilmu. إذا سئل, apabila dia ditanya, ayun nasi a'lam, manusia mana yang paling berilmu? Fayakilul ilm ilallah, maka menyandarkan ilmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini bab terkait dengan apa? Bila seorang alim ditanya, siapa yang paling berilmu? Nah, maka dianjurkan untuk menyandarkan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Artinya, wallahu a'lam, mengatakan bahwa Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Kita tidak mengetahui siapa yang paling berilmu. Artinya, bisa saja kita mengatakan fulan, ternyata ada yang lebih berilmu. Atau kita mengatakan fulan, ternyata ada yang lain lagi. Nah, ini karena keterbatasan kita terhadap pengetahuan kita terhadap siapa yang paling berilmu, ya, di antara kita atau di antara orang-orang yang ada. Kecuali misalnya kalau terkait dengan al-anbiya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat ini, yaitu suatu hal yang jelas, ya, yang paling berilmu di antara umat ini jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disampaikan di sini hadis yang cukup panjang, disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad, Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi, ya, Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi, Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Ya, pernah kita lewati pada hadis nomor 9, ya. Al-Musnadi, jama' al-musnad, beliau mengumpulkan musnad, ya. Naam, thiqatun hafidhun akhrajalahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi, thiqatun hafidh akhrajalahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi. Qala haddathana Sufyan, di sini Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah al-Kufi thumma al-Makki, Sufyan ibn Uyainah al-Kufi thumma al-Makki, thiqatun hafidhun faqihun imamun hujjah, thiqatun hafidh faqihun imam hujjah, ya, derajat keberapa ini ta'dil yang seperti ini, ta'dil yang seperti ini derajat berapa? Abdullah derajat berapa? Kedua. Ta'dil derajat pertama apa? Rahmat Sahabi. Ta'dil derajat ketiga apa? Aduh, tahu. cuma satu. Naam, thiqah. Thiqatun tanpa di double ya. Thiqatun misalnya atau syabtun atau hafidun. Naam. Baik. Jadi Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah sampai 5 julukan atau 5 ta'dil ya, 5 ta'dil diberikan kepada beliau. Ya, thiqatun, hafidun, faqihun, imamun, hujjah, menunjukkan luar biasa. Semakin banyak ta'dil yang diberikan, semakin menunjukkan apa? Tingginya derajat ulama tersebut. Naam. Asbatun nas fi Amr bin Dinar. Asbatun nas fi Amr ibn Dinar. Beliau orang yang paling sabat. Orang yang paling sabat. Paling kokoh dalam meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Qala haddatsana Amr. Nah, Amr di sini Amr bin Dinar. Amr bin Dinar al-Makki. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Amr bin Dinar al-Makki. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Thiqah terpercaya, thabtun kokoh. قال أخبرني سعيد بن جبير قال أخبرني سعيد بن جبير telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jubair. Man huwa Sa'id bin Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi. Sa'id bin Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi. Sa'id bin Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi. Seorang tabi'in murid Ibn Abbas. Ini adalah murid Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Thiqatun thabtun faqih. Thiqatun thabtun faqihun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Baik, kita lanjutkan. Qala qultu li Ibn Abbas. Qala yani Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas huwa Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadu al-abadilah min as-sahabah, salah satu dari al-abadilah dari para sahabat. Al-Abadilah jamak Abdun ya. Jadi Abdullah, Abdullah ya maksudnya, atau Abdal jamak Abdun atau Abdal. Jadi itu kata sebagian ulama, jamak Abdun atau Abdal. Sebagian orang Arab menyebut Abdun dengan sebutan Abdal. Jadi ini Abadilah, salah satu dari Abadilah al-Arba'ah min as-Sahabah. Man hum al-abadilah? Siapa al-abadilah min as-sahabah? Siapa yang ingat? Nah, Uban ingat man hum? Atau belum pernah kita sebutkan? Sudah mestinya ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Sudah, baru dua. Abdul Aziz. Tidak tahu. Ya, Naba. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah, banyak Abdullah sahabat. Abdullah bin Zubair. Ya. Tinggal berapa? Hah? Abdullah bin Amr. Nah, masih satu lagi apa sudah? Hah? Abdul Rahman mungkin? Empat. Nah, jadi sudah empat ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Empat ini sahabat-sahabat muda. Mereka ini tergolong sigar as-sahabah, sahabat-sahabat muda. Abdullah bin Mas'ud, kenapa tidak masuk? Ya, atau masuk? Abdullah bin Mas'ud tidak masuk ya dalam sebutan Al-Abadillah, karena beliau lebih dulu. Beliau secara umur juga lebih tua ya. Dan kenapa disebut dengan sebutan ini? Karena yang empat ini berumur atau menjadi rujukan ya, di belakang hari menjadi rujukan, sehingga ketika orang-orang ini, sahabat yang empat ini, sepakat dalam suatu pendapat, orang-orang menyebut ini disepakati oleh Al-Abadillah. Nah, akhirnya menjadi suatu istilah. Pendapat ini pendapat Al-Abadillah, yakni mereka ini. Ya, yang sebaya, yang seumur dari para sahabat yang masyhur tersebut. Ya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ketika ditanya, hal Abdullah bin Mas'ud min al-Abadillah? Qala la, laisa min al-Abadillah. Dia bukan termasuk Abadillah yang dimaksud ya. Ibn Mas'ud ulama dari kalangan sahabat, ulama besar, tapi kalau sebutan Abadillah ini tidak masuk di sana Abdullah bin Mas'ud. Beliau lebih dulu secara umur, secara usia, dan lebih berilmu secara umum. Nah, kecuali dalam mazhab Hanafi, kalau dalam mazhab Hanafi memasukkan Abdullah ibn Mas'ud. Wallahu a'lam. Qultu li ibn Abbas, saya katakan kepada Abdullah bin Abbas, inna Naufan al-Bikali yaz'umu. Sesungguhnya Nauf al-Bikali, boleh dibaca al-Bikali, boleh dibaca al-Bakali. Hanya saja kafnya tidak bertasydid. Al-Bikali atau al-Bakali. Yaz'umu, dia menganggap, anna Musa laisa bi Musa bani Israel, innama huwa Musa akhar. Bahwa Musa, artinya Musa dalam kisah dengan Nabi Khidir. Musa dalam kisah Nabi Khidir, atau yang ada di surat apa, Al-Kahfi. Menurut Nauf al-Bikali, dia adalah bukan Musa bani Israel, dia Musa yang lain. Laisa bi Musa bani Israel, innama huwa Musa akhar. Faqala kadaba aduullah. Abdullah bin Abbas mengatakan kadaba aduullah. Ya. Baik, siapa ini Nauf al-Bikali? Nauf al-Bikali, dia bukan orang kafir. Bukan, beliau seorang muslim yang abid, yang termasuk alim. Seperti disebutkan oleh Ibn Hajar dalam syarah, beliau seorang alim, abid. Ya. Beliau termasuk berilmu pula tentang kisah-kisah Bani Israel, banyak pengetahuan tentang Israeliat. Namun di sini Abdullah bin Abbas mengatakan kadzaba aduullah. Kadzaba kalau dalam bahasa Hijaz terkadang bermakna apa, atau bermakna salah ya, bukan kadzab artinya dusta, tapi kalau bahasa Hijaz bermakna salah ya. Disebutkan di sini aduwullah, yakni ini menunjukkan bahwa terkadang ya, ulama rahimahullah menggunakan bahasa yang keras dalam mengingkari suatu kesalahan. Ya, terkadang sebagian ulama menggunakan bahasa yang keras dalam mengingkari suatu kesalahan. Walaupun tidak selalu begitu, bahkan seringnya tidak begitu dalam arti sebutan-sebutan tersebut. Hanya saja bila diperlukan maka itu diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan para pendahulu kita as-salafus salih radhiyallahu anhum marahimahumullah, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Nah, yang jelas di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari terhadap pendapat Nauf al-Bikali. Kemudian beliau katakan hadatsana Ubay bin Ka'b, beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan salahnya ucapan Nauf al-Bikali. Beliau meriwayatkan dari hadis Ubay bin Ka'b anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauf al-Bikali termasuk rawi hadis atau bukan di sini? Abdullah, apa tidak tahu atau bukan? Bukan termasuk sanad. Ya, Nauf al-Bikali bukan termasuk sanad al-hadis karena ini orang yang sedang diceritakan, ya kan? Kalau sanad hadisnya Sa'id bin Jubair Ibn Abbas, kemudian siapa? Ubay bin Ka'ab. Itu sanad hadisnya. Nauf al-Bikali tidak termasuk dalam sanad hadis. Qala haddatsana Ubay bin Ka'ab 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kami Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qama Musa an-nabiy khatiban fi bani Israil. Musa berdiri sebagai khatib sedang berkhutbah di Bani Israel. Fasu'ila, lalu beliau ditanya, ayun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lam, beliau menjawab, aku yang paling berilmu. Ya, baik. Nah, disinilah kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil suatu kesimpulan. Tidak tepat jawaban seperti itu. Kalau ditanya siapa orang yang paling berilmu, jangan menjawab seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau menjawab sepengetahuan beliau, ya kan? Karena beliaulah nabi di tengah-tengah Bani Israel, sehingga sepengetahuan beliau, beliaulah orang yang paling berilmu. Ya, namun, yani itu kita cari uzur bagi beliau, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Beliau di tengah Bani Israel sebagai nabi, orang yang paling berilmu di antara mereka. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menegur beliau, di sana ada yang lebih berilmu, walaupun bukan di kalangan Bani Israel. Fa'ataballahu alaih, maka Allah SWT menegur Nabi Musa atas jawaban itu. Id lam yaruddal ilm ilaih, di mana Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepadanya. Jadi seyogianya menjawab apa? Allah yang lebih mengetahui. Allahu alam, siapa yang paling berilmu? Allahu alam, mungkin di sana ada orang yang tidak diketahui oleh kita, ya, sehingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu ilaihi anna 'abdan min 'ibadi bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa salah satu hamba dari hamba-hambaku bi majma'il bahrain di tempat bertemunya dua lautan, huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu daripada engkau. Qala, Musa mengatakan, ya Rabbi, wa kaifa bihi, wahai Rabbku, bagaimana dengannya? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktal, bawalah ikan di keranjang. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma, kalau kamu kehilangan ikan itu, di sanalah tempat dia, tempat orang yang dimaksud. Kalau kamu kehilangan ikan itu, di sanalah tempat orang itu. Fantalaqa wa antalaqa bi fatahu Yusha bin Nun, maka pergilah Musa dan pergilah beliau bersama yang menemaninya, muridnya yaitu Yusha bin Nun. Wa hamala hutan fi miktal, keduanya membawa seekor ikan di keranjang. Hatta kana inda sahrah, sehingga ketika keduanya di sisi atau pada batu besar. Wada'a ru'usahuma, keduanya meletakkan kepala keduanya, beristirahat maksudnya. Wanama, dan keduanya tidur di atas batu besar itu. Fansallal hut, maka ikan itu pun insalla, melesat pergi dari keranjang itu, lompat. Minal miktal, dari keranjang itu. Fattakhadha sabilahu fil bahri, maka dia mengambil jalannya di laut itu, saraba, yakni maslakan. Saraban yakni maslakan, tempat berjalan, yakni tempat pergi. Nah, mengambil jalan untuk pergi di laut tersebut, ikan itu. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan adalah bagi Musa dan muridnya ada suatu keajaiban. Fantalaqa baqiyata lailatihima, maka keduanya pergi pada sisa malam keduanya. Wa yaumihima, hari keduanya. Falamma asbaha, maka ketika masuk waktu pagi, qala Musa li fatahu, Musa mengatakan kepada muridnya, atina ghadana, berikan kepadaku atau kepada kami makan siang kami. Nah, saatnya kita makan. Kita lapar, makan dari ikan tersebut. Laqad laqina min safarina hada nasaba, sungguh kita sudah mendapatkan dalam safar kita ini nasaba, keletihan. Sudah merasa letih, istirahat, makan. Falam yajid Musa massan minan nasab, Musa tidak mendapatkan sentuhan dari rasa letih. Hatta jawazal makan, sehingga beliau melewati tempat tersebut, alladhi umira bihi, yang beliau diperintahkan terhadapnya. Atau untuk apa? Berhenti di tempat tersebut. Jadi beliau belum merasa letih, sampai sudah melewati tempat yang dimaksud baru merasa letih. Faqala lahu fatahu, maka pemuda murid Musa Yusha bin Nun mengatakan, ara'aita, tidakkah engkau melihat, id awaina ila sarah, ketika kita singgah di batu besar itu, fa inni nasitu al-hut, saya lupa dengan ikan itu. Qala Musa, zalika ma kunna nabghi, lupa dengan ikan itu, sudah hilang, pergi ikannya, ya, lompat dan pergi di laut tersebut. Justru Musa mengatakan, zalika ma kunna nabghi, itulah justru tempat yang kita maksud, yang kita maukan, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, ay irtadda yani raja'a, yaqussanil athar alladhi ja'a minhu, qasasa yani yaqassa, yaqussu di sini maksudnya apa, menelusuri tempat bekas berjalannya tadi, ya, kembali menelusuri tempat berjalannya ketika datang. Jadi kembali, tadi lewat mana, sini, pulang, terus menelusuri lagi tempat yang darinya datang di waktu pertama. Ingin kembali ke batu besar itu. Falamma tahaya ila sakhrah, ketika keduanya selesai yakni sampai ila sakhrah ke batu besar itu. Nah, disitulah tempat yang dimaksud, yang tadi dikatakan bahwa di sanalah tempat orang itu. Nah, saat Nabi Musa kembali, idza rajulun musajjan bitau, ternyata beliau mendapati seorang lelaki yang berselimut dengan sebuah kain. Nah, ini beliau mendapati Khidir di tempat itu. Ya, ketika pergi belum ada. Pulang sudah ada Khidir di tempat tersebut. Aw qala tasajja bi thawbin fa sallama Musa, maka Musa memberikan salam kepadanya. Faqala al-Khidir, ya, al-Khidir bisa dibaca al-Khidir, bisa pula dibaca al-Khidir. Ya, boleh semuanya bacaan yang benar. Faqala al-Khidir, wa anna bi ardika as-salam. Al-Khidir mengatakan, wa anna, dan dari mana, bi ardika, pada daerahmu, as-salam, ada keselamatan. Ya. Faqala, maka kemudian Musa mengatakan, ana Musa, saya adalah Musa. Faqala, Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, engkau adalah Musa Bani Israel, yakni Nabi Bani Israel. Qala na'am, Musa menjawab iya. Qala, Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka, apakah boleh saya mengikutimu, ala antu alliman, ala antu allimani, agar engkau mengajariku, mimma ullimta rusyda, dari sesuatu yang engkau telah diajari. Rusyda, ini rusyda jalan yang lurus, ya. Jadi intinya beliau ingin mengikuti Khidir agar mendapatkan ilmu, karena Allah mengatakan bahwa di sana ada seorang hamba yang lebih tahu daripada engkau. Inilah yang dimaksud Khidir. Maka Nabi Musa ingin belajar darinya. Jawab Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, inni ala ilm, sesungguhnya aku berada di atas ilmu, min ilmillah, dari ilmu Allah, allamanihi, yang Allah ajarkan kepadaku, la ta'lamuhu anta, yang engkau tidak tahu wahai Musa. Nah, ini menunjukkan bahwa Khidir adalah nabi, ya, ala ilmin, ala ilmillah, yang diajarkan kepada beliau tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa Khidir adalah nabi. Ini penting, ya, dan sangat penting dalam bab akidah. Ya, barangkali suatu saat antum akan mendapati suatu masalah yang terkait dengan ini. Ketika kita terjun di masyarakat, kita akan dapati sebagian masyarakat berkeyakinan Khidir bukan nabi tapi wali. Dan itu memang ada sebagian pendapat ulama. Ya, ada sebagian pendapat ulama bahwa Khidir wali bukan nabi. Namun di masyarakat diselewengkan Khidir adalah wali bukan nabi. Dan Khidir lebih tahu daripada Musa. Kalau begitu wali lebih tahu daripada rasul. Nah, ini semakin kelihatan. Sampai pada akhirnya nanti sesat-sesatnya golongan ini akan mengatakan, ya, maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli fuwaiqa maqaman nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Ya, maqamun nubuwwati fi barzakh, tingkat kenabian itu di tengah-tengah. Fuwaiqar rasul, di atas tingkat rasul. Wa dunal wali, dan di bawah wali. Perhatikan, maqamun nubuwwati fi barzakhin, kedudukan kenabian itu di tengah-tengah. Fuwaiqar rasuli, di atas rasul. Wa dunal wali, dan di bawah wali. Jadi akhirnya menurut mereka yang paling tinggi apa? Wali. Di bawahnya apa? Nabi, di bawahnya Rasul. Jadi terbalik. Yang mestinya Rasul paling tinggi, kemudian Nabi, kemudian Wali. Begitu kan? Oleh mereka dibalik. Yang paling tinggi itu Wali, bawahnya Nabi, bawahnya lagi Rasul. Ya. Sampai akhirnya mereka mengatakan apa? Bahwa mereka al-awliya, para wali, itu lebih baik daripada para nabi. Kenapa? Karena para nabi dapat ilmu melalui malaikat. Kalau wali langsung dari Allah. Haddatsani nafsi an rabbi. Jiwaku menyampaikan kepadaku dari Rabbku langsung tanpa perantara malaikat. Ya. Nah, jadi ini ada kultus terhadap para wali. Dari mana sumbernya? Ini salah satu sumbernya. Menyalahpahami dan menyalahgunakan hadis ini. Dianggap Khidir adalah wali dan dia lebih utama daripada Nabi Musa, lebih mengerti daripada Nabi Musa. Ya. Kalau di sana ada khatimu an-nubuwah atau khatimul anbiya, penutup para nabi, nanti juga mereka punya istilah khatimu al-awliya, penutup para wali. Dan dalam keyakinan mereka, seperti pernah saya sebutkan, bahwa Khidir sampai sekarang masih ada, ya, belum meninggal dunia. Nah, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, ulama yang mengatakan Khidir itu wali enggak sampai ke arah situ. Sekedar dalam pembahasan ilmiah, wali atau nabi sudah selesai. Tapi orang-orang ini, orang-orang sufi, ya, dan yang menyimpang dari golongan mereka, memahami dan berkeyakinan Khidir adalah wali, kemudian berkembang ke arah itu sampai akhirnya mengutamakan wali daripada nabi, ya, dan daripada Rasul. Nah, kita katakan sejak awal hadis ini menunjukkan bahwa Khidir bukan sekedar wali, tapi dia adalah nabi. Sehingga kalau mau dijadikan apa dasar dalam keyakinan-keyakinan tadi, sudah salah sejak awal. Karena apa? Karena Khidir nabi, bukan wali, bukan sekedar wali. Ada juga keyakinan yang sangat mengerikan terkait dengan keyakinan Khidir adalah wali bukan nabi, kemudian dikembangkan kepada arah yang sesat. Yaitu apa? Sebagai seorang wali boleh lepas daripada syariatnya nabi. Buktinya Khidir tidak mengikuti syariat Musa. Jadi sekarang kalau ada wali boleh lepas daripada syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang larut dalam tarekat-tarekat sufi kemudian semakin dalam di dalam penyimpangannya, sampai di antara mereka merasa tidak perlu mengikuti syariat karena mereka merasa sudah wali, boleh tidak mengikuti syariatnya nabi sebagaimana Khidir tidak mengikuti syariatnya Musa. Ya. Akhirnya tidak perlu sholat. Ya. Sholatnya di mana? Langsung ke Makkah sana. Ya. Enggak kelihatan sholat Jumat di mana? Oh, Jumatannya di Makkah. Ya. Walhasil macam-macam, ya. Yang berkembang dari penyimpangan ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena kalau sudah meyakini boleh lepas dari syarat Nabi Muhammad, sudah. Ya, lepas dari Islam itu jelas. Ya. Harus memperbarui Islamnya. Masuk Islam kembali. Para sahabat, kalau kita bicara wali, ya, para sahabat tidak ada yang seperti itu. Abu Bakar, Umar, mereka adalah awliya Allah. Bahkan afdal awliya fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Tapi Abu Bakar orang yang rajin ibadah, mengikuti Nabi dan seterusnya, Umar dan seterusnya, al-awliya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jadi bagaimana kita membantah keyakinan itu sejak awal? Khidir bukan wali, tapi dia seorang Nabi. Kenapa tidak mengikuti syariat Nabi Musa? Karena beliau punya syariat sendiri. Beliau Nabi sendiri, Musa Nabi sendiri, masing-masing pada tugasnya, masing-masing pada umatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu seperti itu, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ya kan? Dalam satu zaman, beda tempat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dulu, di zaman dulu, seorang nabi diutus kepada kaumnya khusus. Wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Adapun saya, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, diutus kepada manusia semuanya. Sehingga setelah zaman Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain, hanya beliau nabinya dan untuk semua umat. Sebelum beliau mungkin di suatu masa ada beberapa nabi. Termasuk ini. Ada Musa, ada Khidir. Masing-masing nabi dan masing-masing di umatnya. Jangan dianggap beliau seorang yang lepas dari Nabi Musa karena seorang wali yang boleh lepas dari syariatnya nabi. Ini anggapan yang salah. Ya. Kembali kepada kisah ini, Khidir mengatakan bahwa saya di atas ilmu, dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku. La ta'lamuhu anta. Engkau tidak mengetahuinya. Dan juga dalam ayat, bisa untuk tambahkan di sini, yang Allah kisahkan apa? Tentang Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri. Wa ma fa'altuhu an amri. Yang kulakukan ini semuanya bukan perintah saya sendiri. Artinya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jal. Ya, perintah Allah. Seorang yang dapat perintah dari Allah Azza wa Jal, apakah dia seorang sekedar wali? Tidak. Tapi dia adalah seorang nabi yang dapat perintah dari Allah langsung. Artinya, ya, langsung di sini, bukan melalui nabi yang lain. Nah, kemudian disebutkan, wa anta ala ilmin allamaka Allah la alamuhu, dan engkau juga di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada Musa, dia tahu. Ya kan? Jadi masing-masing punya ilmu yang khusus. Musa diberi oleh Allah ilmu tidak diketahui Khidir, Khidir pun diberi oleh Allah ilmu tidak diketahui oleh Nabiullah Musa. Masing-masing adalah nabi yang Allah ajari. Qala satajiduni insyaallah sabira. Khidir mengatakan, engkau akan dapati aku insyaAllah orang yang sabar. Wala a'silaka amra. Saya tidak bermaksiat kepada perintahmu. Saya akan ikut saja. Fantalaqa yamsyani ala sahilil bahar. Kemudian keduanya berjalan di pinggir laut. Laisa lahuma safinah. Keduanya tidak punya perahu. Famarrat bihima safinatun. Kemudian sebuah perahu melewati keduanya. Fakallamuhum an yahmiluhuma. Maka keduanya minta kepada para pemilik perahu untuk membawa, mengangkut keduanya. Fa'urifa al-Khadiru. Diketahuilah Khadir. Yani mungkin mereka kenal dengan Khidir. Fahamaluhuma bighairi naulin. Nah, jadi mereka kenal Khidir. Sehingga mereka membawa keduanya tanpa upah. Jadi mereka diangkut oleh perahu tersebut tanpa bayar. Ya, gratis. Karena mereka mengenal siapa Khidir. Faja'a furun fawaqa'a 'ala harfi as-safinah. Datanglah seekor burung bertengger di atas pinggir perahu itu. Fanaqara naqaratan aw naqaratain fil bahr. Kemudian ia mematuk satu atau dua kali di air laut itu. Faqala al-Khidir ya Musa. Khidir mengatakan wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqrati hadzal 'usfur fil bahr. Tidaklah ilmuku dan ilmu kamu mengurangi atau tidak berkurang dari ilmu Allah Azza wa Jal. Naam, dengan ilmuku dan ilmumu kecuali seperti naqrah hadzal 'usfur fil bahr. Seperti patukan burung ini di lautan tersebut. Yani ilmu Allah Azza wa Jalla tidak berkurang sedikit pun. Fa'amada al-Khidir, Khidir ila lawhin min alwahis safinah. Kemudian Khidir mengamada, yakni menuju ke suatu papan dari papan-papan apa? Perahu tersebut. Fanaza'ahu, kemudian dia lepas. Ya. Artinya dirusak oleh Khidir salah satu kayu itu, dilepas. Faqala Musa, Musa mengatakan, qaumun hamaluna bighairi naul. Wahai Khidir, mereka ini sudah mengangkut kita tanpa minta upah. Amitta ila safinatin, kemudian engkau menuju ke salah satu bagian perahu ini, wa kharaqtaha, lalu engkau lubangi, yakni engkau ambil papan itu sehingga berlubang. Litu ghariqa ala, untuk engkau tenggelamkan orang yang di atas perahu ini. Nah, Musa mengingkari Khidir. Nah, disinilah kemudian Khidir mengatakan, alam akul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, bukankah saya sudah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar terhadapku. Nah, ini sekarang engkau sudah mengingkari. Nabi Musa teringat, qala la tu'akhidni bima nasitu, jangan engkau ambil apa namanya, atau jangan engkau anggap ini sebagai kesalahan karena sebab kelupaan saya. Saya lupa. Kemudian berjalan lagi. Fakanatil aula bi Musa, fakanatil ula min Musa nisyana. Yang pertama ini Nabi Musa seperti itu karena lupa. Fantalaqa, kemudian keduanya pergi lagi, melanjutkan perjalanan. Faida gulamun yal'abu ma'al gulman. Ternyata ada seorang anak sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fa'akhadha al-Khidr bira'sih. Ternyata Khidr memegang kepala anak ini. Min a'lah, dari arah kepalanya, atasnya. Fa'abtalahu, kemudian mencabutnya. Menarik ke atas. Sehingga meninggallah anak tersebut. Ya. Nah, ini lebih diingkari lagi oleh Nabi Musa. Faqala Musa, aqtalta nafsan zakiyyah, wahai Khidir, apakah engkau membunuh sebuah jiwa yang suci? Apa dosanya dia, anak kecil, engkau lakukan itu? Nabi Khidir kemudian mengatakan kembali, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, bukankah saya sudah mengatakan kepadamu engkau enggak akan bisa sabar berjalan bersamaku? Qala Ibn Uyainah, wa hadha awkat. Ibn Uyainah mengatakan ini lebih ditekankan lagi. Bahkan engkau betul-betul tidak akan bisa sabar mengikuti aku. Antalaqa hatta idza ataya ahla qaryah istad'ama ahlaha. Kemudian keduanya pergi, sehingga ketika keduanya mendatangi suatu penduduk negeri, istad'ama ahlaha, kemudian keduanya minta dijamu oleh penduduk desa itu. Fa'abau an yudayifuhuma, mereka menolak untuk menjadikan keduanya sebagai tamu mereka. Fawajada fiha jidara, keduanya kemudian mendapati di desa itu sebuah tembok. Yuridu ayyan qadha faqama, tembok itu sudah ingin roboh. Kemudian kemudian Khidir justru memperbaikinya. Ya, qala al-Khidr bi yadihi fa aqamahu. Khidir dengan tangannya menegakkan kembali tembok tersebut. Wa qala lahu Musa, law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Musa kembali di dasar mengatakan, kalau kamu mau, kamu bisa minta upah darinya. Yani karena kamu melakukan ini. Tadi mereka tidak mau menjadikan kita sebagai tamu mereka. Sekarang engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka. Ya, tembok yang sudah mau roboh engkau tegakkan. Nah, sekarang bisa saja kamu minta upah karena ini. Khidir kemudian mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku denganmu. Sudah, Nabi Khidir sudah mengatakan seperti itu, sudah tidak bisa lagi diikuti. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi, bahwa ada orang yang berilmu, ya, daripada lebih berilmu daripada Musa, yakni dalam bab yang dia ketahui, Ya, Musa mengetahui bab lain yang tidak diketahui oleh siapa? Khidir. Khidir mengetahui bab lain yang tidak diketahui oleh Musa. Nah, kemudian kenapa ini semuanya dilakukan? Tentu semuanya dilakukan karena suatu perintah dari Allah Azza wa Jal, bukan ini suatu kejahatan. Sehingga oleh orang yang terlihat nampaknya suatu kejahatan, tapi semuanya ada maslahat dan telah dijawab semuanya dalam ayat Al-Quran terkait dengan yang pertama, kenapa perahu dirusak, karena di depan ada para perampok, ya, sehingga kalau melihat perahu itu bagus, perahu ini bisa dirampok, maka sengaja dirusak supaya tidak dirampok oleh apa? Oleh mereka. Nah, jadi Nabi Khidir bukan merusak, tapi melindungi justru perahu tersebut dari perampok-perampok itu. Terkait anak ini kalau dibiarkan besar, dia akan menjadi orang yang jahat, ya, atau kalau tidak salah bahkan orang yang kafir, sehingga mumpung sebelum itu dia dibunuh, ya, supaya mati dalam keadaan masih kecil, ya, tidak sampai kepada usia balig dan menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan tembok tersebut diperbaiki, ya, karena kedua orang tuanya orang yang saleh, Allah Azza wa Jalla ingin menjaga anak turun mereka dengan kesolehan kedua orang tuanya, ya, dan seterusnya seperti yang antum lihat atau antum baca dalam ayat-ayat Al-Quran, bisa antum lihat kembali dalam surat Al-Kahfi untuk lebih jelasnya. Qala al-Khidr bi yadihi hakadha fa qala lahu Musa law shi'ta latakhadha 'alayya ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa law wajadna law sabara hatta yaqussa 'alaina min amrihima. Semoga Allah merahmati Musa, seandainya beliau bersabar sehingga Allah Azza wa Jalla mengisahkan kepada kita dari urusan keduanya, yakni sehingga diketahui kisah keduanya, lanjutannya dan seterusnya seperti apa. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya, ya, menakdirkan hal tersebut sehingga Nabi Musa hanya bersabar sampai di situ dalam perjalanannya dengan Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.